Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati azanillahu yakum. Kita langsung lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada, di mana kemarin kita telah membahas definisi dari al-kalimah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, bahwa kalimah apa? Qaulun mufradun. Ini qaul yang mufrad, perkataan yang mufrad. Jadi disebut qaulun karena kalimah itu hanya tersempitkan kepada kalimat-kalimat yang musta'mal, yakni yang dipakai di dalam bahasa Arab, bukan lafaz yang tidak musta'mal. Mufrad disebut mufrad karena kalimat hanya terdiri dari satu suku kata, tidak terdiri dari dua suku kata. Semisal Muhammad, ini disebut kalimat karena dia terdiri dari satu suku kata dan dia qaul, yakni sesuatu yang dipakai di dalam bahasa Arab. Dan kalimat itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Kemarin kita sudah sebutkan ya kenapa para ulama itu membagi kalimat menjadi tiga. Ya, salah satunya dengan istiqra, yakni penelitian secara mendalam bahwa bahasa Arab ternyata itu terdiri dari tiga unsur ini, tidak lebih dari ini. Kemudian al-hasru, yakni menyempitkan makna dari ketiga unsur ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa kalimat itu imma dia memberikan makna secara langsung, memberikan faidah makna kepada kita dengan sendirinya. Dan ini nanti dibagi menjadi dua. Karena imma dia memberikan faidah makna tidak terikat dengan zaman, maka dia disebut dengan isim. Yang kedua, imma memberikan faidah makna dan terikat dengan zaman, maka dia disebut apa? Fi'il. Atau dia tidak memberikan faidah makna kecuali jika diidhofahkan atau digandengkan dengan kalimat yang lain, maka ini namanya huruf. Maka dengan ini bisa diketahui bahwa kalimat itu terdiri dari tiga unsur. Sebagian ulama itu menyebutkan salah satu metode untuk kita mengetahui pembagian kalimat ini ialah dengan wujdan, yakni dengan perasaan. Ketika kita melihat bahasa Arab secara keseluruhan, maka kita bisa menyimpulkan secara mandiri dari bahasa Arab tadi bahwa kalimat terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Sudah selesai. Karena sudah tidak ada perasaan grundel ya di dalam hati bahwa ketiga pembagian ini itu masih kurang. Tidak ada perasaan seperti itu. Jadi tidak ada pembagian yang keempat. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi yang menjelaskan tentang apa itu isim dengan menyebutkan penanda-penandanya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi qawluhu fa'ammal ismu fayu'rafu bi'al karrojuli wabittanwini karrojulin wabil hadithi anhu katai turbutu. Perkataan beliau rahmatullahi alaihi Adapun isim, maka dia bisa diketahui dengan apa? Yang pertama dengan al, alif dan lam. Semisal ar-rajulu. Ar-rajulu aslinya apa? Rajulun. Ditambahi alif dan lam menjadi ar-rajulu. Maka ini mengindikasikan bahwa ar-rajulu adalah isim karena dia bisa dimasuki alif dan lam. Namun tidak semua alif dan lam masuk ke dalam isim. Ini yang perlu saya sampaikan. Tidak semua alif dan lam masuk ke dalam isim. Jadi maksud alif dan lam yang diinginkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di sini adalah alif dan lam al-mu'arrifah. Alif dan lam al-mu'arrifah, yakni alif lam yang menjadikan sebuah isim yang nakirah menjadi isim ma'rifah. Ini namanya alif dan lam al-mu'arrifah. Misalkan rojulun, nakirah apa ma'rifah? Rojulun, nakirah. Ditambahi alif dan lam menjadi apa? Ar-rojulu. Menjadi nakirah apa ma'rifah? Menjadi ma'rifah. Ini namanya alif lam al-mu'arrifah. Dan ini nanti ada pembagiannya. Ada alif lam al-mu'arrifah, al-ahdiyah. Al-ahdiyah juga dibagi menjadi tiga. Kemudian ada alif lam al-mu'arrifah, al-jinsiyah. Nanti juga dibagi lagi. Kemudian semisal alif lam ya, lil-bayan al-haqiqah. Taib. Jadi alif lam yang lain, semisal alif lam al-mausulah, itu tidak masuk ke dalam perkataan Ibnu Hisham, fayu'rafu bi'al. Isim ini bisa diketahui dengan al. Maksudnya di sini alif lam apa? Al-mu'arrifah, bukan alif lam al-mausulah. Karena alif lam ada namanya alif lam al-mausulah. Apa itu alif lam al-mausulah? Yakni alif lam yang berstatus seperti isim mausul. Maknanya seperti alladhi dan allati. Alif lam al-mausulah ini bisa masuk ke dalam fi'il. Saya ulangi, mungkin ini baru bagi sebagian antum. Alif lam al-mausulah itu bisa masuk ke dalam fi'il, tidak hanya isim. Kalau masuk ke dalam isim, dia masuk ke dalam isim-isim yang mushtaq, memiliki sifat yang mahad, yang murni. Semisal isim fa'il dan isim maf'ul. Maka alif lam yang masuk biasanya disebut alif lam al-mausulah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-muslim ya, al-muslimun, ini sifah bukan? Sifah, karena dia isim fa'il. Dia menduduki statusnya sebagai isim mustaq yang memiliki sifat isim fa'il. Al-muslim. Jadi alif lam yang masuk biasanya itu adalah alif lam al-mausulah. Jadi ketika kita mengatakan innal muslimin wal muslimat, itu maknanya adalah innal ladhina aslamu. Innal ladhina aslamu, itu maknanya. Dan alif lam al-mausulah ini bisa masuk ke dalam fi'il. Sebagaimana perkataan penyair, wama anta bil hukmi aturdo hukumatuhu. Wama anta bil hukmi aturdo hukumatuhu. Walal asili wala dirra'yi wal jadali. Nah, saya katakan wama anta bil hukmi turdo hukumatuhu. Nah di sini alif lam masuk kepada kalimat apa? At-turdo. Turdo ini fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il mabni lil majhul. At-turdo. Turdo mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya itu hukumatuhu. At-turdo hukumatuhu. Maksudnya adalah wa ma anta bil hukmi allati turdo, atau wa ma anta bil hukmi alladhi au allati turdo hukumatuhu, ya. Jadi tidaklah kamu, ya, dengan hukum yang mana hukum itu kamu atau keputusan itu kamu ridhoi. Jadi di sini alif lam adalah alif lam al mausulah yang masuk ke dalam apa? Ke dalam fi'il. Maka bukan yang dimaksud di sini oleh Ibnu Hisham bahwa isim ini bisa dikenali dengan apa? Alif lam, maksudnya alif lam apa? Al-mu'arrifah. Yakni alif lam yang menjadikan isim nakirah itu menjadi isim ma'rifah. Faham tum? Taib. Ya. Makanya Ibnu Malik itu mengatakan nakiratun qabilu al-mu'athira awaqiyun maqiyama qadhu kira, ya. Nakiratun qabilu al-mu'athira. Nakirah itu adalah isim yang menerima al, yang jika dikenai dengan al, dia itu memberikan ta'thir. Dia itu memberikan apa? Ta'thir. Misalkan perkataan rojulun tadi, ya. Dia nakirah bukan? Nakirah. Ketika ditambahi al menjadi ma'rifah tidak? Menjadi ma'rifah. Oh, berarti rojulun itu isim nakirah. Ar-rojulu baru ma'rifah. Kenapa? Karena ketika ditambahi al, rojulun itu menjadi ma'rifah. Itu adalah definisi nakirah menurut Ibnu Malik rahmatullahi alaihi. Dan al di sini yang dimaksudkan adalah al-mu'arrifah. Wabitanwini karojulin. Demikian pula dengan tanwin. Dan tanwin ini banyak ragamnya, tapi nanti dijelaskan secara singkat oleh Syekh Abdullah Fauzan. Wabil hadisi anhu kata idorobtu. Kemudian dengan pengkabaran, isim juga bisa dikenali jika dia itu dikabarkan. Karena kita mengkabarkan suatu isim. Yang dikabarkan itu apa? Isim. Kata idorobtu, semisal tak dalam apa? Dalam kalimat dorobtu. Dorobtu fi'lun madhin mabniyun ala sukun litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Watta hiya domirun barizun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu ana. Dorobtu. Jadi tu di sini, ya, kata idorobtu, tu statusnya sebagai fa'il. Rafa' fa'il. Dia adalah pelaku, ya tidak? Subjek yang melakukan perbuatan. Dinisbatkan kepadanya sebuah fi'il. Fi'ilnya apa? Doroba. Jadi setiap sesuatu yang dinisbatkan kepadanya fi'il, perbuatan, atau dikabarkan, maka sesuatu ini disebut apa? Isim. Karena mungkin tidak kalau fi'il itu melakukan perbuatan sendiri. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Pasti yang melakukan itu isim. Jadi kita menyandarkan sebuah perbuatan kepada siapa? Isim. Yang disandarkan itulah disebut dengan isim. Maka kita mengenali isim apabila sebuah kalimat itu disandarkan kepadanya perbuatan. Insya Allah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Baik, kita baca keterangan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Iqtasara al-musannifu ala alamatil ismi duna ta'rifihi. Al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi hanya menyebutkan penanda-penanda isim tanpa menyebutkan definisi isim. Limadha? Lianna hadha huwa alladhi yufidu taliba al-mubtadiya. Karena hal ini lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu yang pemula. Jadi lebih bermanfaat ketika apa? Ketika definisi itu diterjemahkan dengan penanda-penandanya, dengan alamat-alamatnya, itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya tidak? Iya. Karena jika sesuatu itu didefinisikan, malah kadang membuat kita bingung. Coba saya tanya sekarang, apa definisi air? Apa definisi air? Sesuatu yang bisa diminum. Ada juga yang bisa diminum selain air? Susu, ya. Ya, susu bukan air, ya. Ah, berarti kurang tepat definisinya. Baik. Jadi ada suatu perkara yang kalau didefinisikan malah jadi apa? Jadi membingungkan. Tapi kalau saya kasih contoh, apa definisi air? Ini air, Pak. Nah, dikasih air di dalam gelas. Terus lihat. Kalian lihat apa ini? Ya, lihat. Apa ini? Air. Sudah enggak perlu definisi, ya tidak? Dengan contoh saja langsung bisa dipahami. Maka ini lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu yang pemula. Ya tidak? Iya. Dan isim itu kalau secara takrif yang mudah ya, madalla ala hayawanin au insanin au jamadin au nabatin au makna mujarodin anis zaman. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan tentang hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, atau suatu makna yang tidak terikat dengan zaman atau waktu. Itu definisi isim. Insyaallah paham ya? Baik. Jadi yang menunjukkan manusia, nama manusia. Menunjukkan hewan, nama hewan. Menunjukkan benda padat, nama-namanya. Demikian pula tumbuhan. Atau sesuatu makna, namun makna ini tidak terikat dengan zaman. Maka ini disebut apa? Isim. Dan isim, kenapa kok disebut isim? Ini para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab al-Basriyin, mazhabnya Ahlul Basrah, isim disebut dengan isim karena dia berasal dari kata simah. Dari kata apa? Simah. Yang artinya alamat atau penanda. Yang menunjukkan alamat bagi orang yang diberi nama. Tapi ini kurang tepat. Yang lebih tepat itu adalah apa yang dikatakan oleh para ahli kufah, al-kufiyun, bahwa isim itu dari kata sumu. Sumu atau sama, yang artinya irtafa'a, lebih tinggi daripada yang lain. Sama, ya, lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Yang pertama, karena annahu sama ala musammahu. Yani isim itu dia tinggi daripada apa yang dinamai. Karena itu menunjukkan sesuatu yang diberi nama. Wa'ala ala ma tahtahu min maknahu. Yakni dia lebih dahulu daripada maknanya. Lebih dahulu daripada maknanya. Jadi dikenali, misalkan semisal Muhammad. Muhammad isim bukan? Isim bukan? Nah, maka namanya itu lebih ala, lebih dahulu daripada orangnya. Daripada apa? Orangnya. Kemudian Muhammad itu juga mengandung makna. Muhammad itu juga mengandung apa? Mengandung makna, dan isimnya itu lebih dahulu daripada maknanya. Kemudian wajah yang kedua, yakni kenapa disebut dengan isim dari kata sumu atau sama? Kenapa? Karena kalimat itu terbagi menjadi tiga. Kalimat terbagi menjadi tiga jika dinisbatkan kepada al-mukhbar anhu atau al-ikhbar anhu, yakni sesuatu yang bisa dikabarkan atau tidak. Jadi ada kalimat yang dia yukhbaru bihi, wa yukhbaru anhu. Yukhbaru bihi artinya kita bisa mengkabarkan dengan kalimat ini, juga kalimat ini bisa dikabarkan. Dan ini isim. Semisal Muhammadun jalisun. Muhammadun apa di sini statusnya? Mubtada. Jalisun khobar mubtada. Kedua-duanya isim bukan? Nah, Muhammadun mubtada ini namanya al-mukhbar anhu. Yani sesuatu yang dikabarkan. Jalisun ini namanya al-mukhbar bihi. Sesuatu yang kita mengabarkan Muhammad dengannya. Jadi kita mengabarkan Muhammad dengan apa? Jalisun, yakni Muhammad kita kabarkan sedang apa? Duduk, ya tidak? Maka jalisun ini al-mukhbar bihi. Untuk mengabarkan al-mukhbar anhu, yakni dia apa? Muhammad. Kedua-duanya apa? Isim. Jadi isim itu bisa menjadi al-mukhbar anhu dan menjadi al-mukhbar bihi. Yang kedua, ada kalimat yang dia bisa yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu. Yang bisa kita mengabarkan dengannya tapi enggak bisa dikabarkan. Ini adalah fi'il. Bisa kita mengabarkan tentang jalasa. Jalasa sedang ngapain? Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau kita katakan Muhammadun jalasa, boleh tidak? Boleh, berarti kita mengkabarkan Muhammad dengan apa? Jalasa. Jalasa di sini al-mukhbar bihi. Sesuatu yang kita mengabarkan Muhammad dengannya. Tapi kalau kita mengabarkan jalasa sedang ngapain, nah ini tidak bisa. Makanya ini disebut dengan al-mukhbar bihi wala al-mukhbar anhu. Ya? Yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu. Kemudian kalimat yang ketiga ialah ma la yukhbaru bihi wala yukhbaru anhu. Sesuatu yang tidak bisa kita mengabarkan dengannya juga tidak bisa dikabarkan. Ini adalah huruf. Apa? Huruf. Kalau kita katakan Muhammadun fi, boleh tidak? Muhammadun fi, boleh tidak? Tidak boleh. Karena fi saja itu tidak memiliki makna, kecuali harus digandengkan dengan kalimat yang lain. Faham? Kemudian kita kabarkan fi. Fi sedang ngapain? Bisa tidak? Tidak bisa, kecuali fi itu nama orang. Baru boleh, ya. Tapi kalau fi statusnya sebagai huruf, maka dia la yukhbaru bihi wa la yukhbaru anhu. Maka sekarang yang paling banyak sifatnya itu apa dari isim, fi'il, huruf tadi yang paling banyak sifatnya? Apa? Isim. Kenapa? Karena dia yukhbaru anhu wa yukhbaru bihi. Maka dia disebut dengan isim dari kata sama atau sumu idartafa'a, karena dia itu lebih menonjol daripada fi'il dan huruf. Maka dia disebut apa? Isim. Paham? Jadi kata sama itu dengan alif di belakangnya. Alif maksurah, ya, di belakangnya. Sama, atau dari kata sumu, wawunya dibuang, diganti apa? Hamzatul wasl di depannya. Jadi ismun. Ismun. Wazannya if'un. Wazannya if'un. Lamnya dibuang. Itu kalau dalam ilmu i'lal, ya, ilmu sharaf. Nah, ini adalah definisi isim secara umum. Liyamiza bainal asma'i wal af'ali wattidahi dhalika bil alamati aktsara min ittidahihi bit ta'arifi. Yakni penanda-penanda isim tujuannya ialah untuk membedakan antara isim dengan fi'il dan mendefinisikan isim dengan penanda-penanda, alamat-alamat itu lebih jelas daripada mendefinisikan isim dengan ta'rif. Seperti dipahami ya? Taib. Yang pertama, wa qauluhu bi'al ay min alamatil ismil lati tamizu anil fi'lil au anil fi'li ya. Min alamatil ismil lati tamizuhu anil fi'li au tumayyizuhu 'anil fi'li wal harfi dukhulu al 'alaihi mithlu qadimar rajulu fa kalimatu rajulun ismun bidalil dukhulu al 'alaiha. Perkataan Ibnu Hisyam bi al dengan al, yakni al merupakan salah satu di antara penanda isim yang bisa membedakan antara dia dengan fi'il dan huruf. Yakni dengan masuknya al seperti perkataan kita ar-rajulu, maka kalimat rajul ini indikasi bahwa dia isim. Apa dalilnya? Dalilnya dia bisa dimasuki apa? Dimasuki alif dan lam. Wa qawluhu bitanwini hadhihi al-alamatu tsaniyatu wa hiya at-tanwinu wa huwa nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhiru lafdun la khattan li ghairi tawkidin mithlu jaa khalidun ra'aitu khalidan marartu bi khalidin wa ma'na zaidatin ay laysat min asli bunyatil kalimati wala min hurufihal asliyah. Dan perkataan Ibnu Hisyam bitanwin, dengan tanwin ini merupakan penanda isim yang kedua. Apa maksud tanwin? Tanwin adalah nun zaidah, nun yang ditambahkan, yang sakinah, yang sukun, yang masuk ke dalam huruf akhir secara lafad tapi tidak tertulis dan bukan untuk taukid. Semisal perkataan jaa khalidun, maka khalidun di sini dia itu isim. Kenapa? Karena dia bisa kemasukan tanwin. Ra'aitu khalidan, marartu bi khalidin. Dan makna zaidah tambahan, yakni nunnya itu nun tambahan, ialah nun tadi bukan termasuk kalimat atau huruf asli. Jadi nunnya itu hanya nun tambahan yang diucapkan. Wa qauluna lafdun la khatton, nun yang tambahan yang diucapkan bukan yang ditulis, ay lil istighna'i 'anin nuni bitikraril harakati. Yakni kita tidak menulis nun tadi. Yastaghni'anhu, yani kita tidak perlu untuk menulis nun. Cukup apa? Memberikan harokat tambahan. Kalau fathah menjadi fathah tain, dhammah menjadi dhammatain, kasrah menjadi kasratain. Jadi fathahnya ada dua di atas. Ini sudah mengindikasikan kalau dia tanwin. Dhammah pun ada dua. Ini mengindikasikan kalau dia tanwin, demikian pula kasrah. Dhammataini au fathataini au kasrataini. Taib. Jadi maksudnya tanwin adalah nun tambahan yang diucapkan di dalam lafaz. Yang diucapkan di dalam apa? Lafaz. Namun tertulis tidak dia? Tidak tertulis. Tertulisnya hanya harokat yang ganda saja. Ini maksud dari apa? Tanwin. Jadi kholidun, enggak boleh kita bilang kholidu. Ya. Kenapa? Karena dia bertanwin, maka harus ada nun zaidah yang dilafadkan. Jadi apa? Kholidun, kholidan, kholidin. Taib. Jadi masuknya tanwin ke dalam sebuah kalimat menjadi penanda kalau kalimat ini adalah apa? Isim. Qauluhu wa bil hadithi anhu, yakni dengan cara kita mengkabarkan, menjelaskan kalimat tadi, ay tatahaddasu anil ismi wa tadummu ilaihi ma tatimmu bihil faidah. Kaqaulika dakhala 'asim, fa 'asim ismun liannaka qad hadatha anhu bidukhul, fa ayyu kalimatin tatahaddatsu anha fa hiya ismun wa huwa ma'na qauluhum al-isnadu ilayh. Makna antamsiba ilaihi ma tahsulu bihil faidah. Taib. Jadi isim itu bisa dikenali dengan cara kita memberitakan tentang isim tadi, kalimat tadi. Apa maksudnya? Kamu berbicara tentangnya. Kamu memberikan sebuah faidah berita tentangnya. Dan mengidofahkan, menambahkan sesuatu yang menjadikan dirinya berfaidah. Seperti perkataanmu dakhala Asim. Asim masuk. Asim dakhala. Maka Asim ini isim. Kenapa? Karena kita membicarakan Asim, ya tidak? Dakhala Asim. Berarti kita sedang mengkabarkan tentang siapa? Asim. Apa kabarnya? Asim masuk. Kabarnya apa? Masuk. Yang dikabarkan siapa? Asim. Paham? Berarti sesuatu yang kita membicarakan tentangnya, yang mengkabarkan tentang dirinya, ini disebut apa? Isim. Inilah yang dikenal di dalam ilmu balaghah dengan al-isnad ilaihi, yakni menyandarkan sebuah faidah kepada sesuatu kalimat, yang kalimat ini pasti dia isim. Makanya ada rukun di dalam jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah yang terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Kalau dalam ilmu balaghah, mubtada ini disebut dengan al-musnad ilaihi. Kalau dalam ilmu balaghah, khobar disebut dengan al-musnad. Mubtada apa? Al-musnad ilaihi. Khobar apa? Al-musnad. Yakni kita memusnadkan sesuatu kepada musnad ilaihi. Kalau saya katakan Muhammadun jalisun, maka Muhammadun ini musnad ilaihi. Jalisun musnad. Artinya apa? Kita menyandarkan jalisun kepada Muhammad yang mana dia musnad ilaihi. Yakni menyandarkan perbuatan kepada siapa? Muhammad. Maka setiap sesuatu yang kita sandarkan kepadanya perbuatan itu namanya isim. Paham? Paham ya? Taib. Ini maksudnya ya. Dengan al-isnad ilaihi bimakna antamsiba ilaihi ma taksulu bihil faidah. Yani engkau menyandarkan sebuah sesuatu berita kepada isim yang bisa memberikan faidah tentang isim tersebut. Wa hadhihi hiyal alamatu tsalisah wa hiya min anfa'il alamati lil ismi. Dan penanda yang ketiga ini yakni al-isnad ilaihi, ini adalah sebaik-baik penanda isim. Sejelas-jelas penanda isim. Wa biha ustudilla ala ismiyatid dhamair. Naam. Yang dengan penanda ini yakni al-isnad ilaihi, kita bisa menunjukkan status dhamir itu sebagai isim. Ya tidak? Ya tidak? Iya. Kenapa? Karena dhamir bisa kemasukan alif dan lam, tidak? Bisa tidak? Al-huwa. Al-hiya. Boleh tidak? Tidak. Dhamir bisa kemasukan tanwin, tidak? Dhamir isim bukan? Taunya bagaimana? Hah? La wal isnad ilaihi. Ini penandanya. Kan sudah disebutkan Ibnu Hisam tadi. Ya. Kenapa? Isnad ilaihi. Semisal tadi perkataan dorobtu. Dorobtu. Maka kita menyandarkan perbuatan, yakni perbuatan apa? Doroba. Pemukulan kepada siapa? Tu, yakni domir anak di situ. Ya tidak? Berarti setiap sesuatu perbuatan yang disandarkan kepadanya, setiap sesuatu kalimat yang disandarkan kepadanya perbuatan, maka kalimat itu apa? Isim. Nah, domir tadi disandarkan kepadanya perbuatan, tidak? Iya, maka domir itu apa? Isim. Faham? Taib. Wa hiya min anfa'il alamatil ismi. Maka ini adalah sebaik-baik penanda isim. Wa biha ustudilla ala ismiyati tumair. Yang dengannya kita bisa mengenali domir itu statusnya sebagai isim. Kata ifinah wikumtu. Ya, semisal ta dalam perkataan kita kumtu. Kumtu di sini kita bisa mengenali tu adalah domirun barisun muttasilun mabniun ala dham fi mahali raf'il fa'il. Dan dia isim. Kenapa? Di annat tumair la taqbal ayya alamatin min alamatil ismil ukhra. Karena tumir itu tidak menerima penanda dari penanda-penanda isim yang lain kecuali al isnad ilaihi. Wa qad tadkhulu alaiha huruful jar lakin laisa laha atharun dhahir. Tumir juga mungkin masuk kepadanya apa? Kepadanya huruf jar. Ya tidak? Iya tidak? Iya. Misalkan apa? Alaihi. Fihi. Iya tidak? Fi huruf jar masuk kepada dhamir. Ala huruf jar masuk kepada dhamir. Tapi kadang dhamir itu tidak apa? Tidak ada athar yang dhahir. Tidak ada athar yang dhahir. Kalau hi, ya mungkin, ya dia statusnya mabni dengan apa? Dengan kasr. Tapi kalau semisal ka, alaika, bisa tidak kita ganti dengan alaiki? Ka, untuknya kamu, anta, laki-laki, bisa tidak diganti dengan alaiki? Tidak bisa. Maka maknanya berubah menjadi an, anti. Maka dalam perkataan alaika, alaika salam misalkan, alaika. Nah, di sini ka ini ada perubahan tidak ketika kemasukan huruf jar? Tidak ada perubahan. Maka tidak ada athar yang dhahir. Maka untuk mengenali dhamir statusnya sebagai isim hanya dengan apa? Al isnad ilaihi. Yakni kita menyandarkan perbuatan atau peristiwa kepada dhamir. Waqad iqtasara al-musannifu 'ala hadhihi al-alamati ath-thalath li'annaha ashharu wa awdahu min ghairiha. Dan al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi itu hanya menyebutkan tiga alamat, karena tiga alamat ini adalah alamat yang paling penting dan paling jelas untuk menandakan tentang isim. Dan ada alamat yang lain disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam ta'liq, lil ismi alamatun ukhra minha maji'ul kalimati majrurah. Yakni jika ada kalimat dia jar majrur, maka ini indikasi kuat kalau dia apa? Isim. Sawa'un bil harfi awil idhafati awit taba'iyati nahu dhahabtu li ziyarati alimin jalilin aw munada, atau dia statusnya sebagai munadah yang dipanggil dengan huruf nida. Semisal ya Khalid, maka Khalid ini munadah. Munadah berarti dia isim, karena yang bisa dipanggil itu cuma isim. Kalau orang manggil fi'il, majnun. Fi'il bukan siapa-siapa, maka tidak dipanggil. Aw mudhafatin, atau dengan idhafah. Kitabu talibil ilmi jadidun, maka talibul ilmi ya itu isim karena dia didhofahkan. Oh majmuah, atau dengan jamak, karena fiil tidak bisa di jamak. Semisal abwaabur rizqi katsiratun, abwaab jamak dari apa? Bab. Maka abwaab itu isim karena dia bisa dijamak. Aw musaghghar, atau ditasghir, nahwu Husain asja'u min akhi. Husain itu tasghir dari Hasan. Maka Husain isim karena dia bisa ditasghir. Wa innama ta'addadat alamatul ismi li ta'addudil asma. Jadi alamat isim itu banyak sekali penanda-penandanya. Kenapa? Karena isim juga banyak variasi dan ragamnya. Fal alamatu qad tasruhu li ba'din minha wa la tasruhu li akhar. Maka ada kalanya satu alamat di isim itu cocok bagi sebagian isim tapi tidak cocok bagi yang lain. Kama dzukira fi syarhi, sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah, ya seperti dhamir itu tidak menerima tanwin dan alif dan lam tapi menerima al-isnad ilaihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hal min soal?